Mitra bisnis, para pengusaha di Batam mengancam akan hengkang jika status lahan tempat usaha mereka tidak jelas akibat surat keputusan Kementerian Kehutanan baru-baru ini yang menetapkan ribuan hektar lahan yang selama ini dihuni oleh setidaknya 25 galangan kapal, 3 kawasan industri, puluhan hotel dan ribuan pertokoan dan perkantoran kini masuk dalam wilayah hutan. Pengusaha tidak bisa bekerja dalam situasi tidak jelas seperti ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo Batam, Oka Simatupang. Pak Oka, apa komentar Anda melihat situasi ini? Gini ya, kita tahu bahwa tanah-tanah di Batam yang sudah dialokasikan untuk khususnya industri-industri yang ada sekarang, dan tentu saja toko-toko, pasar, rumah-rumah penduduk, itu kan tidak dengan sembarangan orang dapat gitu, kan tidak. Dan itu di Batam itu di bawah yang mengalokasikan tanah itu dulu disebut orang Otorita Batam, sekarang BP Batam. Nah, BP Batam itu kan nggak ngawur main ngasih gitu, tentu ada dasarnya. Nah, kita nggak usah cerita itulah. Pasti ada dasarnya itu. Antara lain kan otorita itu mengemban Kepres 41 tahun 73. Jadi pokoknya ada basisnya, ada hukum yang mereka pegang sehingga mereka bisa membagi-bagikan tanah antara lain untuk industri, yang kemudian para investor mau menanamkan modalnya di sini dan menjadi Batam seperti yang maju seperti sekarang kan. Otorita itu dia punya HPL satu-satunya lah. Satu-satunya yang diserahkan, yang diberi hak oleh pemerintah itu HPL. Artinya sebagai landasan, sebagai alas di mana berdirinya tanah-tanah HGB umpamanya. Itu di atas HPL. Nah, itu oleh pemerintah, otorita itu dikasih HPL. Makanya melalui HPL itu dia bagi-bagikan tanah itu. Gitu. Tapi kan ternyata yang sekarang ini diributkan nggak begitu, bertolak belakang. Memang otorita yang mula-mula membagikan itu. Terus menurut SK itu kan tentang penunjukan kawasan hutan di Batam, itu kita nilai tidak cermat. Tidak sesuai dengan dasar usulan dan hasil kajian di lapangan. Akibatnya masyarakat mengalami kerugian. Yuk bayangin aja sekarang ya. Itu kayaknya saya mulai kalau kawasan apalagi lah tentu itu investasi yang besar-besar ya. Meskipun tidak semua kawasan kena, tapi banyak kawasan-kawasan yang kena. Oke, terus kantor, mall dan lain sebagainya. Yang paling sedih itu apa coba? Ada sekitar 20 ribuan lah kalau nggak salah. Sertifikat gitu. Kalau kita jumlahkan sertifikat yang ada perumahan-perumahan itu. Yang tadinya mereka udah bangun dengan susah payah. Ya kan? Sudah jadi. Terus sekarang ada pada posisi yang nggak jelas gitu kepastiannya. Terus termasuk juga para pelaku usaha yang sudah berinvestasi dari awal bangunnya Batam, mereka udah ikut, tiba-tiba jadi hutan lindung gitu. Kan ngawur jadinya itu. Dan mereka ngebangun itu ada legal aspeknya loh. Ada. Buktinya apa? Mereka ke bank-bank mau kasih kredit dan lain sebagainya. Itu kan kaitan-kaitan itu nggak dilihat gitu. Ini jadi bahanlah menimbulkan berbagai masalah. Ya dampaknya jadi luas sekarang itu. Bagaimana penyelesaian terbaik menurut Bapak? Saya kira sederhana aja. Yang mengalokasikan tanah siapa? Nah, terus sekarang kan di sini ada juga pemerintahan, ada Pemko, pemerintahan kota kan. Cobalah, saya kira mereka-mereka aja, jangan melibatkan orang-orang, masyarakat, investasi. Ini rusak nih investasi kayak begini nih. Oh, ini kan berita ini nggak bisa kita tutupin, ini kayak orang lihat matahari. Investor itu mana mau kayak gini, takut dia. Yang ada aja takut apalagi mau datang itu. Dan kan sekarang pemerintah yang ada di Batam, Pemkot, BP Batam, kalau perlu juga Dewan Kawasan. Karena Dewan Kawasan itu kaitannya dengan zona perdagangan bebas di sini. Mengenai investasi, ya dengan DPR lah kalian. Mereka-mereka aja yang ngurus. Jangan melibatkan yang lain-lain. Jadi orang jadi kisruh jadinya. Coba lihat sekarang. Tiap hari ngomongin itu aja. Itu ke itu. Ribut. Karena resah orang kan. Ketakutannya nanti tiba-tiba benar kejadian. Kita harus bongkar apa yang sudah kita itu. Nah, yang paling penting itu sekarang, pemerintah itu harus bertindak cepat loh. Jangan lambat-lambat. Karena setiap hari kelambatan itu, kerugian besar bagi kita. Nggak ada investasi lagi yang masuk nanti di sini. Sekarang kan kita lihat, kalau investasi tidak masuk, yang ada juga cabut. Kan dampaknya besar sekali. Dampaknya banyak orang yang jadi, ya sekarang masalah perburuan itu jadi persoalan. Sebelum itu pun sudah pada pergi kan mereka. Kayak contoh FBI kemarin burunya coba ditinggalkan begitu saja. Itu kan dampak itu bisa terjadi dengan SK Menhut ini kalau betul-betul terjadi. Sekarang kuncinya itu, saya kira pemerintah harus cepat, harus cekatan ini. Mana yang terkait, kecuali masyarakat, kecuali yang berinvestasi, itu cepatlah mereka duduk, berunding bagaimana caranya. Investor ini saya kira, wah nanti aja dulu lah, bereskan aja dulu, kalian bereskanlah dulu itu, gitu. Nah, dia sambil dia lirik sana, lirik sini, tahu-tahu dia tanam di Johor. Kan di sekitar kita ini bukan Batam aja, dia tanam di tempat lain yang mengakibatkan, ya kita gigit jari jadinya. Okay. Susah ya, kayak gitu ya. Demikian Ketua Apindo Batam, Oka Simatupang. Saya Wendy Lim.